خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله والشكر والتنزيل على الله عز وجل atas segala limpah kurnia yang pada kita selama ini, atas nikmat iman dan Islam, dan semoga Allah SWT berikan kita hamba-hamba yang sentiasa mengingati dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT kepada kita, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah SWT, lalu Allah SWT menambahkan lagi nikmat-nikmat yang kepada kita. Dan semoga Allah SWT berikan kita hamba-hambanya yang apabila diberikan sesuatu dia bersyukur, apabila dia berdosa dia beristighfar. Dan alhamdulillah pada malam ini telah diberikan kita satu kesempatan, satu peluang untuk kita mulakan sebuah kuliah ataupun kita namakan majlis taklim di dalam menghuraikan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah SWT memberi rahmat kepada beliau. Jadi alhamdulillah, kita seperti biasa akan mulakan kitab ini dan kita akan cuba mengambil faedah-faedahnya, mengambil hukum-hukumnya dan pelajaran-pelajarannya. Kita tidak disyaratkan kita memiliki apa-apa kitab melainkan kitab Riyadhus Shalihin. Adapun syarahnya terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa apa juga syarahnya. Jadi kita akan usaha mensyarahkan, menghuraikan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini semana mungkin mengikut waktu yang telah ditetapkan. Jadi insyaAllah bagaimana yang kita difahami bahawa kelas ini akan bermula seperti ini pada hari Sabtu lepas solat maghrib, dan kita juga telah diberikan izin insyaAllah untuk kita sambung selepas isyak lebih kurang dalam setengah jam. Ya, jadi mungkin kita akan tambahkan atau sempurnakan apa-apa yang tertinggal pada masa itu. Jadi masa tidak begitu banyak. Jadi kitab ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita kenal dan masyhur Imam Nawawi, seorang yang unggul, yang ulum, yang terkenal sebagai salah seorang ulama mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita tahu beliau ini adalah seorang ulama dalam bidang fiqh. Karena ulama-ulama fiqh Syafi'i sentiasa merujuk kepada tulisan-tulisan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini dalam masalah-masalah pendapat-pendapat di dalam hukum fiqh. Dan beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini terkenal dengan kitab-kitabnya di dalam fiqh Syafi'i, antaranya kitab Riyadhus Shalihin dan juga kitab yang lebih besar daripada itu, iaitu kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Ya Abi Asy-Syirazi. Itu kitab Al-Majmu', sebuah kitab yang mensyarahkan kitab karangan ulama sebelum beliau, ulama besar mazhab Syafi'i Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau datang mensyarahkan kitab ini, dan beliau telah mensyarahkan kitab ini dengan syarah yang tidak ada suluk banding di dalam kitab ataupun di dalam ilmu fiqh, dengan menghuraikan pembahasan dari tersebut bahasa, tersebut dalil, ijma' Quran, hadis, dan daripada furuk-furuk cabang-cabangnya, usul fiqhnya, mana yang benar, mana yang tidak benar daripada dalil. Kemudian juga daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i sendiri, mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang zahir, mana yang kurang zahir. Dan juga dia membawakan dalam kitab majmu' ini pendapat-pendapat mazhab-mazhab lain. Bukan maknanya mazhab-mazhab lain, mazhab imam yang empat yang lain, yang ketiga yang lain, mazhab Hanbali saja, Maliki dan Abu Hanifah saja. Tidak, dia membawakan di dalam kitab syarah majmu' ini juga pendapat-pendapat ulama-ulama salafus salih, seperti ulama-ulama hadis, Sufyan al-Thawri, al-Auza'i, Al-Layth dan sebagainya. Dan dalil-dalil mereka, itu kelebihan Imam Nawawi menunjukkan amat luasnya ilmu beliau dalam bidang fiqh. Tetapi sayangnya Imam Nawawi rahmatullah tidak sempat menyelesaikan kitab majmu' ini, hanya sampai kepada bab, tak silap saya, bab haji ke. Kemudian cuba disambung oleh imam selepas beliau, iaitu Imam As-Subki. Dan Imam As-Subki apabila menulis mukadimah untuk menyambung syarah dia, beliau mengatakan amat payah sekali nak mensyarah kitab ini mengikut style yang telah dipelopori oleh Imam Nawawi. Jadi dia pun cuba juga, tapi berapa chapter saja dari kitab tersebut dia pun tak sempat nak habiskan. Kemudian lama selepas beliau, ratusan tahun lepas beliau, selepas Imam As-Subki ni, barulah datang seorang daripada orang yang sekarang ini, Mu'afir ni, iaitu Al-Muti'i. Bila telah menyambung kitab itu sampai selesai. Jadi kata orang yang membaca kitab ini, mereka katakan nak tahu kedudukan Imam Nawawi dalam fiqh, dalam ilmunya, dalam kebagusan menulis, kebagusan menulis suatu kitab-kitab ilmiah, kita lihat saja syarah Imam Nawawi, syarah As-Subki dan syarah Al-Muti'i ini. Jadi perbezaan syarahnya sama macam perbezaan orang ulama ni. Jadi kalau nak tahu kelebihan Imam Nawawi, dapat membezakannya dengan melebaki syarahnya dan syarah-syarah yang lain. Amat hebat syarah Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab fiqahnya. Itu dalam kitab fiqah ataupun itu dalam bidang fiqh. Tapi dalam bidang hadis, Imam Nawawi juga adalah seorang ahli hadis, ulama hadis yang mahir, yang menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanadnya. Dan juga dia mahir dan faham tentang perawi-perawi hadis, iaitu ilmu rijal, siapa yang boleh dipercayai, siapa yang tidak boleh dipercayai dan sebagainya. Dia boleh menghukumkan hadis. Sehinggakan telah keluar kitab, lama juga waktu saya belajar dahulu, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang telah dihukumkan oleh siapa? Oleh Imam Nawawi rahmatullah. Jadi dia ada menghukumkan hadis di sini, dalam kitab itu, dalam kitab ini, mereka kumpulkan semuanya jadi satu kitab. Sebagaimana, sebagai apa, inilah hukum Imam Nawawi terhadap hadis-hadis, dikumpulkan ikut tertib. Menunjukkan luasnya ilmu beliau dalam bidang hadis. Begitu juga dalam bidang lain, itu bidang sejarah. Beliau mempunyai kitab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berusaha untuk mengeluarkan yang sahih, yang benar daripada sirah Nabawi, sirah Nabawi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga alim dalam kitab bahasa, dalam bidang bahasa Arab. Jadi beliau punya kitab-kitab di dalam bahasa, seperti kita katakan dictionary lah, tentang bahasa. Dan beliau juga seorang yang terkenal dengan zuhudnya, wara'nya, dan sentiasa mengajak orang ramai kepada akhirat dan untuk tidak terlalu terpedaya dengan dunia. Dan antara kitab beliau yang amat masyhur di dalam hal-hal ini adalah kitab ini yang sedang kita baca ini insyaAllah, iaitu kitab Riyadhus Salihin, iaitu taman-taman surga untuk orang-orang soleh. Jadi itu sebuah kitab yang menunjukkan tentang karakter Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di antara kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang paling masyhur boleh dikatakan adalah kitab Riyadhus Salihin ini. Sehingga sekarang ia masih dibaca di mana-mana masjid di seluruh dunia, di rumah, dikaji, disyarahkan, dibuatkan sebagai satu rujukan untuk syarahan-syarahan, nasihat-nasihat dalam khutbah dan sebagainya, iaitu hadis-hadis beliau di dalam Riyadhus Salihin. Dan ini menunjukkan akan teguhnya atau benarnya keikhlasan pengarangnya, kerana ia mendapat kabul, penerimaan daripada umat Islam. Dan Allah SWT telah memberikan kitab ini berkah sehingga ia banyak dimanfaatkan oleh umat Islam. Baik, jadi kita nak tahu mengapakah atau apa-apakah yang membangkitkan Imam Nawawi rahmataala mengarang kitab Riyadhus Salihin ini. Ia dalam bidang kita katakan kitab nasihat. Beliau juga mempunyai kitab yang berbentuk kitab hadis, iaitu kitab Mansur apa? Hadis Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi rahmataala. Tapi hadisnya tak cukup 40 kan? Terlebih 40, itu 42 hadis. Kitab itu juga kitab yang amat amat masyhur, tapi beza kitab hadis 40 Nawawi dan kitab Riyadhus Salihin adalah kitab 40 hadis ni walaupun dia 40-42 hadis, tetapi ilmu di dalamnya, faedah di dalamnya, pelajaran di dalamnya mungkin lebih luas daripada kitab Riyadhus Salihin semua. Ha, itu beza. Sebab apa? Sebab 42 hadis yang dipilih oleh rahimahullah adalah hadis-hadis yang meliputi agama Islam, yang merupakan hadis-hadis penting, hadis-hadis merupakan fundamental dan kaedah sebagai pelajaran bagi siapa yang ingin mempelajari agama Islam. Seolah-olah siapa yang mempelajari hadis 40 ini dia akan dapat mencakup, kita katakan, akan agama Islam ini daripada sudut yang kecil-kecil sampai ke yang besar-besar. Yang ini yang disebutkan oleh orang-orang awam sampai kepada yang disebutkan dan dibincangkan oleh ulama-ulama. Begitu tinggi sekali nilai kitab hadis 40 ini. Dan kitab hadis 40 ini banyak disyarahkan oleh ulama. Ya. Dan terkenal sekali adalah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Ibn Rajab Al-Hanbali ini datang selepas beliau ulama Dimash, bagaimana Imam Nawawi juga salah seorang ulama Dimash. Damsyik, Damsyik itu di mana? Di Syria. Ya. Dan di Syria ketika itu memang masya Allah banyak sekali ulama. Imam Nawawi sebelum beliau lah Ibn Salah Al-Izm Yudhi Salam. Dan juga lepas itu datang ulama-ulama Hanbali, seperti Ibn Rajab, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, semua ada masyid. Itu juga Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Banyak betul ulama daripada negeri Syria sampai sekarang. Masih banyak lagi ulama, tapi dah kurang lah dibandingkan dengan zaman dahulu. Jadi Imam Rajab Al-Hanbali telah mencarakan hadis 40 ini, dan beliau ni adalah anak murid kepada Ibn Qayyim dan Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kita dapat bayangkan kalau kita jumpa syarah daripada, atau kita baca syarah Ibn Rajab tentang hadis 40-nya, tentu kita akan dapat satu lautan ilmu. Baik, tapi yang penting di sini kitab Riyadhus Salihin, apakah tujuan Imam Nawawi menulisnya. Jadi belum itu, Imam Nawawi ini adalah seorang ulama dari kurun yang ke-6 atau ke-7 lah, di akhir-akhir 600-an Hijrah. Jadi beliau hidup di dalam zaman yang sedang apa? Sedang menaik ataupun meningkat ilmu-ilmu agama. Ramai ulama pada zaman tersebut, banyak tulisan-tulisan ilmiah dalam apa juga bidang fiqh, akidah, hadis. Kita jumpa ulama-ulama yang gemilang seperti Imam Zahabi rahimahullah taala, seorang ulama hadis yang besar dalam bidang-bidang tarikh, sejarah dan umpama dan seumpama. Jadi itu adalah kata-katakan adalah golden era lah, ataupun kehidupan kembali untuk ilmu agama Islam. Setelah pada beberapa ketika dia agak mundur dan mati. Walau bagaimanapun, Imam Nawawi rahimahullah taala berkata di dalam kitabnya, dalam mukadimah, siapa yang ada kitab boleh lihat. Assalamualaikum. Ada terjemahannya pada saya. Jadi kita ringkaskan dengan kita membaca terjemahannya. Saya beberapa kali yang pertama kali kita syarahkan kitab ini di masjid tadi, Kampung Kebatiran tu, saya ringkaskan dalam mukadimah. Hari ini saya rasa saya nak bahas, saya nak baca. Jadi kita dapat faham bila ulama tulis kitab, mereka letakkan mukadimah, introduction. Dan mukadimah ni bukan untuk kita skip. Selalu kita skip kan, kita beli buku, mukadimah tu tak baca. Terus kita pergi kan, dia punya chapter-chapter dia ataupun tahrir dia tu. Kita cari mana yang kita nak, kita terus pergi kat sana. Kita nak cepat. Kita terlupa kitab ni ditulis, kenapa ditulis, macam mana style, macam mana nak ambil faedah daripada kitab ini, syarat-syarat yang diletakkan oleh penulis kitab ini. Jadi ni macam orang yang beli kereta tapi dia tak tahu lah, tak baca manual. Yang kan semua kitab sama ataupun kereta sama, sebetulnya ada kereta yang gear dia lain ke belakang dan sebagainya. Dia Jadi dia mungkin tak dapat ambil faedah sepenuhnya daripada cerita dia. Baik, okay, kita baca insyaAllah. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, lagi Maha Perkasa, yang Maha Mulia lagi Maha Memaafkan. Tuhan yang memasukkan malam ke dalam siang sebagai peringatan bagi ulil qulub, iaitu orang yang memiliki hati yang bersih, dan ulul absar, dengan orang yang memiliki pandangan yang tajam, serta sebagai pelajaran bagi ulul albab, iaitu orang-orang yang berakal, dan ulul i'tibar, orang yang suka merenungkan ciptaan Allah. Jadi sikit saja saya komen, dan itu komen terpanjang, itu kebiasaan saya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yang mempunyai ciptaan-ciptaan yang hebat. Antaranya diberi contoh satu je, yang memasukkan malam ke dalam siang. Yulijul laila innaha, macam sekarang ni tahu-tahu je dah dah malam. Jadi tadi siang memasukkan malam dalam siang, tu tak sadar, tahu-tahu dah dah malam. Nanti lepas tu sama juga, tahu-tahu dah dah siang. Baik, dan itu tanda itu tiap-tiap hari kita boleh nampak. Istilahul layli wa nahar ayatul ulil albab, itu orang-orang yang berakal. Tapi orang yang berakal lah yang akan mendapat pelajaran. Orang yang mempunyai hati yang bersih lah, ulul qulub lah yang mengambil pelajaran. Dan ulul i'tibar, itu orang-orang yang mengambil pelajaran, yang merenung ciptaan Allah SWT selalu, mereka itulah yang akan mengambil pelajaran. Baik, jadi peringatan yang menggugah orang-orang pilihannya, kemudian menjadikan mereka berzuhud di dunia, selalu merasa diawasinya, selalu berfikir, berhati-hati dan ingat. Mereka diberi taufik untuk selalu mentaatinya, berjuang untuk kampung abadi, menghindari apa yang dimurkainya, mementingkan akhirat, dan senantiasa menjaganya dalam segala perubahan keadaan dan masa. Ini siapa ni? Inilah orang-orang tadi, ulul albab, ulul absar, ulul i'tibar, yang melihat ciptaan Allah SWT, tanda-tanda Allah SWT, dan kemudian apa dia? Fokuskan tujuan maksud hidup mereka ke kampung abadi, ke akhirat, dengan menjaga hati mereka, rasakan mereka diawasi oleh Allah SWT, taat kepada Allah SWT, jauhkan daripada apa yang dimurkai Allah SWT dan sebagainya. Baik, aku memujinya dengan segala puji, dengan pujian yang paling murni, lengkap dan menyeluruh. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang disembah selain Allah, Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Lembut lagi Maha Bijaksana. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, kekasih dan khalilnya, seorang nabi yang menuntun ke jalan yang lurus, penyeru kepada agama yang benar. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada para nabi, keluarga dan semua orang yang saleh. Jadi itu kata Imam Nawawi. Kemudian amma ba'nu maknanya apa yang dikatakan selepas itu dah lain topik lah. Sekarang adalah hal yang baru. Itu nak pisahkan antara apa? Antara dua perkara. Itu maknanya amma ba'fatul khitab. Jadi Allah SWT telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Ayat dalam surah Az-Zariyat. Di ayat pertama yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah ayat maksud ibadah ini. Allah SWT telah menerangkan kenapa Allah menciptakan manusia, mengapa Allah SWT ciptakan jin. Dia yang lain Allah tak cipta, cipta juga. Tapi kenapa dikhususkan jin dan manusia dalam ayat ini? Kerana dua makhluk Allah SWT inilah yang dimukallafkan atau dibebankan dengan syariat, dengan perintah dan larangan. Jadi kenapa Allah SWT ciptakan jin dan manusia dan segala yang wujud ini untuk mereka? Supaya mereka menyembahku. Illa liya'budun. Jadi itu maksud kita diciptakan. Ini adalah satu nas, satu bayan yang terlampau jelas kalau kita rujuk pada Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk. Jadi kalau orang tanya kenapa kamu wujud di bumi ini, untuk jadi footballer, untuk jadi pemain muzik, untuk jadi pelukis, untuk jadi pemimpin, untuk jadi. Oh, anak aku yang pandai lukis. Sayang kalau tak apa ni, tak masuk ke dalam sekolah art. Anak aku ni pandai muzik, sayang tak masuk dalam sekolah muzik. Allah ciptakan dia untuk ni. Dia dah faham macam tu pula. Anak aku ni jadi pemimpin patutnya. Rugi tak jadikan dia ataupun latihkan dia supaya jadi pemimpin, masuk sekolah khalifah ke apa ke dan sebagainya. Jadi sebenarnya kata Allah SWT, aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Yakni li wahiduni, supaya mereka mengesakan aku. Ini tak ada kerja lain, tak ada sebab lain. Salat, puasa, zakat itu ya. Itu je. Itulah. Maknanya kalau tak ada ibadat, tak guna awak, awak hidup. Baik mah, mati. Kalau tak ada tauhid, kalau tak ada kita kata keimanan, tak ada keikhlasan, tak ada ihsan, tak guna diciptakan manusia dan jin. Jadi supaya mereka ini menyembah aku, menyembah dengan semua makna ibadat, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin. Dan sama ada ialah perintah supaya mereka taat, ataupun dia dah larangan supaya mereka menjauhkan daripadanya. Jadi itu semua bentuk ibadah. Kemudian aku tidak mengendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Jadi bukan Allah SWT ciptakan manusia dan jin sebagai hamba-hamba, slave dan servant untuk Allah SWT. Macam tuan yang beli hamba banyak-banyak, kuat-kuat dan perempuan lah, hamba perempuan, supaya apa? Supaya diorang ni tolong tuan dia, bos dia. Jadi boleh serve dia makan, boleh uruskan rumah dia, uruskan anak dia, uruskan ladang dia dan sebagainya. Itu sebab kita ada banyak hamba lah zaman dulu kalau kita lihat. Okay, supaya mereka apa? Bantu supaya mereka beri makan. Tapi kata Allah SWT, aku tidaklah mengendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Mereka ni bukan memberi manfaat kepada aku, kata Allah SWT, tetapi akulah yang memberi mereka makan. Jadi semua ni adalah untuk manusia, dan ibadah mereka tidak ada memberi kesan nikmat atau memberi kesan balas balik kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Kalau kita semua ni baik, satu dunia baik, kat Singapura dia baik lah, tak payah negeri lain. Kalau satu Singapura semua dah baik dah, semua solat dah bagus, semua iman, semua tak ada buat maksiat, tak menambah sedikit pun kepada kebesaran dan keagungan Allah SWT. Allah dah maha besar. Jadi buat apa kita sembah Allah SWT? Untuk kita sendiri. Baik. Jadi Allah SWT tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Bahkan Allah SWT warrazaku zul kuwatil matin, ialah yang memberi, maha memberi rezeki dan yang maha kuat. Dia tak perlu kepada bantuan daripada siapa-siapa kerana lemah. Baik. Jadi kata Imam Nawawi lagi, ayat ini jelas menunjukkan bahawa mereka diciptakan untuk beribadah. Maka mereka harus memperhatikan untuk apa mereka diciptakan dan menghindari ketamakan kepada dunia dengan cara berzuhud. Jadi itu istimbat Imam Nawawi rahmatullah. Lihat satu ayat, dapat satu hukum betul faedah. Kita diciptakan untuk beribadah, jadi kita kena berzuhud. Jangan asyik dekat dunia saja, selalulah kita ingat kepada akhirat. Dan dunia adalah tempat yang akan hancur, bukan tempat yang abadi. Ia adalah kenderaan untuk menyeberang, bukan tempat tinggal. Ia adalah tempat untuk berpisah, bukan tempat untuk bertemu selama. Itu kata-kata yang mendalam. Itulah hakikat dunia ini. Oleh kerana itu, ahli ibadah adalah orang yang paling baik dan selalu sadar dengan tujuan penciptaannya. Orang yang paling berakal di dalamnya adalah orang-orang zuhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air yang kami turunkan dari langit. Sama'in anzalnahu minas sama'i, lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanaman-tanaman bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan perhiasannya, pemilik-pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman tersebut laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Ka'alam ta'una bil'am. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Satu lagi ayat dibawa oleh Imam Nawawi rahmatullah, menerangkan tentang keadaan dunia yang sebenar yang digambarkan oleh Al-Quran, bukan digambarkan oleh kita tapi Al-Quran. Iaitu dunia ni seperti apa? Tanam-tanaman, bila turun air hujan, makin subur, makin apa semuanya, cukup perhiasannya, cukup kita katakan keindahannya, sampaikan orang yang punya taman itu rasakan memanglah ini sedap, kita akan enjoy di tanam di kebun kita ini dan kita akan dapat hasilnya dan sebagainya. Tiba-tiba datang azab Allah SWT. Dunia tu yang cantik tu tiba-tiba apa? Hapus dan binasa. Seolah-olah dia tidak ada kemarin. Malam macam tak ada. Botak semualah, kering. Baik, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami ataupun ayat-ayat kami kepada orang-orang yang berfikir. Kalau kita fikirkan, itulah dunia sebenarnya. Anak cantik-cantik, mula-mula cantik, makin lama makin cantik, mula-mula pandai, makin lama makin pandai, makin bijak dan sebagainya. Tengah gitu-gitu, tahu-tahu aja dunia dah habis. Kita pun mula-mula dah apa ni, kalau kita ambil jangan jauh sangat lah, masih muda remaja, lepas tu dah kahwin, dah nikmat dah, dah hidup rumah tangga, dah dapat anak dah, dah kerja dah bagus, nak enjoy sana, nak holiday sana, holiday sini, tahu-tahu rupanya kita dah makin lemah, uban dah keluar. Rupanya kita punya capacity, kita punya kita katakan tenaga kita dah tak macam dahulu, rupanya makin lemah, makin lemah. Anak makin besar, rupanya kita makin tu, kita tak sadar. Anak kau dah besar, kau tak tahu, bapaknya dah tua, maknya pun dah tua, tak sadar. Jadi kita pun makin lama makin apa? Makin nak sampai ke destinasi kita, ke pukuburan kita, kita tak sadar. Macam itulah dunia, tiba-tiba saja dia akan apa? Akan hilang, akan binasa. Dan ayat-ayat lain yang semana ini sangat banyak, kata Imam Nawawi rahimahutaala. Alangkah indahnya perkataan seorang penyair, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas. Inna lillahi ibadan fatana talaqud dunya talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang pandai, yang bijak. Mereka menceraikan dunia dan takut fitnah. Soalnya macam mereka kahwin dengan dunia, mereka dah cerai lama dah. Cerai berapa, talak berapa, tak tahu dunia ni. Dah tak campur lagi kerana mereka takutkan fitnah. Nazaru fiha falamma alimu. Mereka melihat dunia ini dan setelah mereka tahu annaha laysat li hayyin watana, bahawa ia bukan tempat untuk hidup. Ja'aluha lujjatan, maka mereka pun menganggapnya sebagai lautan yang luas. Wattakhadhu sufuna, dan mereka pun menjadikan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, mereka menjadikan amal salih di dalamnya sebagai bahtera-bahtera, kapal-kapal. Untuk apa? Untuk melayari lautan yang luas yang dalam ni. Jadi dunia ni pakai lautan, mana kita boleh tinggal kat laut? Biasa bergelora. Kalau ada orang cuba juga boleh mabuk, tapi dah hilang mabuknya pun dia akan rasa apa? Rasa rindu untuk balik ke tanah. Itu sepatutnya, itu yang biasanya berlaku. Tak tenang di atas, tapi kapal sekarang dah bagus lah, tak rasa pun dia punya gelombang apa semuanya. Jadi kalau ambil sampan berapa boleh tahan. Jadi yang menyelamatkan kita, yang buat kita masih atas air, bukan di dalam air, adalah lautan. Jadi orang yang bijak-bijak, hamba-hamba Allah SWT ini menjadikan apa sebagai kapal-kapal dan perahu-perahu ini, amalan-amalan soleh. Nanti mereka akan naiki perahu dan sampan tersebut dan mereka akan melayari kehidupan ini. Baik. Jika keadaan dunia seperti apa yang saya gambarkan di atas, maka setiap orang Muslim harus mengikuti jalan orang-orang pilihan dan menapak jalan orang-orang yang berakal. Seharusnya setiap Muslim bergegas menuju kepada apa yang saya paparkan dan memperhatikan apa yang saya ingatkan. Jalan yang paling benar dan terbaik yang harus ditempuh adalah beradab dengan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ikut orang-orang soleh, kita nak ikut orang-orang yang berakal. Jadi apa yang paling baik, cara yang paling baik kita untuk melakukan demikian? Orang yang paling baik, orang yang paling berakal siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semua orang-orang soleh, orang yang beribadah pun ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beradab dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi generasi pertama dan terakhir. Orang yang paling mulia dari generasi terdahulu hingga yang akan datang. Semoga selawat dan salam Allah tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Beliau juga bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Dalam riwayat lain, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu an, "Demi Allah, jika ada seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah kerana-Mu, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu mempunyai beberapa unta yang merah." Jadi dibawakan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang apa? Tolong-menolong dalam kebaikan dan menolong saudara dan menunjukkan kepada petunjuk. Itu lebih khusus, dimulakan dengan umum, tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian dibawakan hadis-hadis yang khusus, tolong saudara ni, Allah akan tolong dia. Kemudian lagi khusus, tolong apa tu? Angkat garam dia, cuci rumah dia. Tetapi dekat sini dia bawa sebuah hadis yang lebih khusus, "Man dalla 'ala khairin." Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, apa juga kebaikan, besar atau kecil, maka dia akan dapat pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Jadi dia nak sampai kepada maksud dan tujuan daripada kitab ini. Jadi, saya melihat perlunya mengumpulkan, kata Imam Nawawi, ringkasan hadis-hadis sahih yang boleh dijadikan sebagai jalan bagi si pembaca menuju ke akhirat. Ringkasan hadis-hadis sahih, bukan yang panjang-panjang, baru yang ringkas-ringkas. Hadis kat dalam Radul Sahih dah beribu hadis. Baik. Jalan untuk mendapatkan etika lahir dan batin. Selanjutnya, mereka dapat memadukan antara janji dan ancaman. Mereka dapat mengetahui etika salihin melalui hadis-hadis tentang zuhud. Dengannya mereka juga dapat mengetahui cara mengolah batin, mendidik akhlak, membersihkan hati dan ubatnya, menjaga anggota badan dan menghilangkan kebengkokannya, dan lain-lain tujuan orang-orang yang mengetahui jalan yang lurus. Jadi dia nak kumpulkan hadis, hadis yang sahih, hadis ringkas daripada Nabi SAW yang akan membantu si pembaca tadi mencapai maksud-maksud yang disebutkan tadi. Menjaga lahir dan batinnya dan mengubatkan penyakit-penyakit hatinya, mengetahui jalan yang lurus. Itu objektif kita ini. Dan saya mewajibkan diri saya untuk tidak mengutip hadis kecuali hadis yang jelas kesahihannya, yang dikutip dari kitab-kitab sahih yang masyhur. Lalu saya buatkan bab-bab berdasarkan Al-Quran dan ayat-ayatnya yang mulia. Selanjutnya saya paparkan hadis-hadis yang memerlukan penjelasan makna dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Jika saya katakan di akhir hadis muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika penulisan buku ini selesai, saya berharap buku ini boleh menjadi pemandu bagi orang yang membacanya dan memerhatikannya menuju kepada kebaikan dan mencegahnya dari berbagai macam keburukan dan kehancuran. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menerangkan harapan, harapannya daripada orang yang membaca kitab ini. Kita tak tahu dia tulis mukadimah ni waktu dia mula nak carang kitab ini, ataupun dia tulis mukadimah apabila dia selesai, selesai carang tulis kitab ini. Kadang-kadang ulama ni dia tulis mukadimah waktu baru nak tulis. Itu memang sepatutnya lah, biasanya sebelum kita tulis isi kandungan kitab, kita tulis mukadimahnya kan. Tapi kadang-kadang dah banyak kali juga ulama-ulama tulis kitab, tulis mukadimah production-nya bila habis kitab. Itu pun ada juga. Atas beberapa sebab yang jelas, kita tulis semuanya, baru dia ringkaskan kitabnya, dia letakkan kat depan. Kadang-kadang dia tulis kat depan, tetapi rupanya dia tak tahu lagi apa lagi dia nak masukkan dalam kitabnya. Ataupun kerana tak sempat waktu, dia terpaksa tukar dia punya apa, dia punya method untuk menulis kitab. Siapa yang pernah tulis tesis, tulis research dan sebagainya, banyak kali mengalami masalah seperti ini. Mula-mula, wah, saya nak keluarkan faedah sebanyak-banyak, semua ulama yang ada kat dalam tesis saya, saya akan apa, jelaskan siapa dia, semua ayat saya nak bawa, semua itu semua macam-macam nak buat. Tapi bila dah tengah jalan, stamina dah tak ada, mamak, nafas dah tak ada, tak terbuat. Jadi apa nak buat? Pergi dekat mukadimah, erase balik, tukar balik sikit lah. Nanti dia cakap dia nak buat tapi dia tak buat, nanti dia kena apa? Dia kena komplain dengan dia punya supervisor lah, dalam tesis dan sebagainya. Baik, tapi kalau Imam Nawawi menulis ini pada awal kitabnya, menunjukkan apa? Azam, keyakinannya kitab ini akan sampai pada penghujungnya dan akan memberikan manfaat yang diharapkan ini. Iaitu dia menjadi pemandu bagi orang yang membacanya dan memerhatikannya menuju kepada kebaikan dan mencegahnya dari berbagai macam keburukan dan kehancuran. Bukan buat baik je, tapi masih buat yang tak baik, tapi henti mau tinggalkan keburukan dan kehancuran. Dan saya meminta kepada orang yang dapat mengambil sedikit pelajaran dari kitab ini agar mendoakan aku. Itu yang dia minta, supaya orang yang dapat pelajaran dari kitab Radul Salihin ini doakan dia. Kedua orang tuaku, guru-guruku, orang-orang yang aku cintai, dan seluruh kaum muslimin. Tak ketinggalan semualah orang-orang muslimin. Dia minta kita doakan untuk mereka. Hanya Allah lah sandaranku, kepadanya aku berserah dan bersandar. Cukup Allah yang menjadi waliku. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana. La haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Jadi kitab ini ataupun mukadimah ini dibaca oleh Syekh Tamin rahimahutaala. Dia kata Imam Nawawi minta kita doakan untuk dia, untuk kedua orang tua dia, untuk guru-guru dia, dan orang yang dikasihi orang muslimin. Takkan kita tak nak buat? Insya-Allah kita pun berdoakan semoga apa Allah SWT merahmati, mengampuni, maafkan kesalahan-kesalahan dan menaikkan derajat-derajat Imam Nawawi rahmat Allah, orang tuanya, guru-gurunya, dan orang muslim semua. Baik. Baik, kita terus pergi kepada bab yang pertama. Tak ada jam dulu. Ikhlas dalam niat, terjemahannya. Allah SWT telah berfirman, kalau Allah Taala, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memuliakan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat yang pertama. Dan Allah berfirman, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu kali-kali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu kesempurnaan terjemahannya dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. Dan Allah berfirman, قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi demikian Al-Imam Nawawi membuka kitabnya dengan bab yang pertama. Apa nama babnya? Bab ikhlas dalam niat. Dalam banyak-banyak perkara dimulakan dengan ikhlas. Kerana tentu sekali kerana kepentingan ikhlas. Dan ikhlas dalam niat dan ikhlas daripada sudut bahasa, kita uraikan sedikit, adalah daripada kata-kata khalaqa. Ya, khalaqa maknanya suci. Bila dia air ini suci, bersih, tidak ada apa-apa anasir luar, tak ada kotoran ataupun bukan kotoran, seperti susu yang tak ada campur apa-apa, air pun tak ada kat dalam air susu tu, maka kita namakan khalas syai'u atau khalas labanu, labanul khalis, iaitu susu yang apa panggil susu yang suci, yang pure. Jadi cuba kita perhatikan makna ikhlas dalam bahasa Arab. Tapi itu satu makna aja. Kadang-kadang orang Arab kata khalaqa min syai'in. Ikhlas, kalau kita memakai kalimah itu juga tanpa diterjemahkan, iaitu ikhlas daripada sesuatu, ikhlas dari sesuatu. Apa makna ikhlas dari sesuatu? Orang Arab maksudkan khalaqa min syai', maknanya dia telah selamat daripada sesuatu perkara. Biasanya yang apa menakutkan dia, memudaratkan dia dan sebagainya, dia tak suka. Selamat sehingga tidak ada tinggal sikit pun daripada bahaya ataupun apa-apa juga yang dia tak mau. Itu namanya khalas. Jadi boleh kita faham juga ikhlas maknanya apa? Selamat, bersih daripada apa-apa juga, daripada sudut pure dia, dan juga selamat daripada apa pun yang dia tak suka, itu ikhlas. Kemudian lagi satu makna yang digunakan oleh orang Arab, ikhlas apabila disebutkan khalasa ila syai, khalasa ila syai, maknanya dia ikhlas kepada sesuatu. Apa makna pula khalasa ila syai? Maknanya dia menuju kepada sesuatu secara sepenuh, secara keseluruhan. Yakni dia selamat daripada sesuatu tadi dan dia pergi kepada sesuatu tempat yang selamat dan tak ada lagi kekhawatiran dan sebagainya. Jadi tiga makna ikhlas digunakan oleh orang Arab daripada sudut bahasa. Mana satu yang dimaksudkan kat sini, ikhlas dalam niat dalam syariat? Jawab kita, semuanya boleh kita faham sebagai apa makna ikhlas. Kita perlukan apa? Tadabur lah. Di masing-masing kita tahu makna tiga ni dan kita fikir-fikirkan tentang apa? Apa maksud ikhlas? Betul tak ikhlas itu suci bersih? Betul. Jadi tujuan kita ni kepada Allah SWT, hati kita bersih suci, tak ada dosa, tak ada maksiat, tak ada syirik. Kemudian dia selamat, ikhlas penuhnya selamat daripada sesuatu, kerana dia akan membawa orang yang ikhlas itu selamat daripada api neraka. Dan dia khalaqa ila syai', selamat dia kepada tempat, satu tempat yang selamat, iaitu ia akan membawa orang yang ikhlas kepada syurga. Baik, jadi itu makna ikhlas dalam niat. Niat itu insyaAllah kita akan terangkan pada ketika kita syarahkan hadis berikutnya. Jadi ayat-ayat di dalam bab ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala menunjukkan tentang ikhlas. Ayat yang pertama adalah yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah, iaitu wa ma umiru, tidaklah mereka disuruh. Hamba-hamba Allah Subhanahu taala tidaklah disuruh illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, untuk menyembah Allah. Tapi bukan sebarang ibadat. Bukan sembah Allah separuh-separuh atau sembah Allah SWT dan juga sembah yang lain. Tidak, mukhlishina lahu din. Ada kalimat khalasal ada itu, iaitu dengan ikhlas lahu din dan taatkan perjalanannya, yakni menjalankan agama itu kepadanya, memurnikan ketaatan kepadanya. Itulah makna ikhlas. Hunafa lagi, iaitu dengan lurus. Hunafa itu lurus. Dan supaya mereka mendirikan solat, kemudian diterangkan contoh yang lebih khusus daripada ibadah-ibadah yang umum, iaitu solat, buat yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Ini memang cara dalam Al-Quran. Bila disebutkan sesuatu yang umum, dia akan sebutkan biasanya apa? Yang sama juga tapi yang lebih khusus sebagai contoh. Dan faedah daripada ayat ini menunjukkan bahawa solat dan zakat di single out sebagai apa? Contoh, menunjukkan kepentingannya di dalam agama ini. Dan yang demikian itu wazalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-qayyimah maknanya yang teguh, yang kukuh, yang berharga. Itulah agama yang lurus. Ayat ini seolah menerangkan kepada kita mereka tidak diperintahkan untuk buat lain melainkan ini. Wa ma umiru itu adalah uslub hasr, yakni kita sempitkan, kita restrictkan sesuatu perkara itu kepada itu saja. Jadi mereka tidak diperintahkan melainkan yang ini. Seolah inilah asas segala-galanya, iaitu menyembah Allah SWT dengan ikhlas. Baik, ayat yang berikutnya iaitu dalam surah Al-Hajj menerangkan bahawa daging-daging unta ataupun sebelihan kurban dan darah unta yang mengalir-ngalir itu sekali-kali tidak akan sampai pada Allah SWT. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ini bila kita lakukan satu ibadat, iaitu ibadah kurban, yakni berkenaan dengan ibadah haji, sama ada kurban ke, dam ke dan sebagainya, ataupun akikah apa juga sembelihan kerana Allah SWT, ataupun dalam ibadah Islam dagingnya tak sampai pada Allah SWT lalu Allah makan subhanahu wa ta'ala, ataupun darahnya bagaimana disangkakan oleh ahlul batil. Baik, jadi buat apa kita sembelih kerana Allah kalau ni tak sampai, itu tak sampai? Adakah tak ada benda yang sampai untuk Allah SWT? Jawabnya dijawab oleh ayat ini sendiri, iaitu yang sampai walakin, ada tetapinya. Tetapi yang sampai pada Allah SWT adalah at-taqwa minkum, ketakwaan daripada kamu. Ada yang sampai, satu benda je yang sampai, iaitu ketakwaan daripada kamu. Apa faedah ataupun apa kaitan ayat ini dengan ikhlas? Takwa dengan ikhlas, apa kaitannya? Jadi orang itu ambil unta tu, dia beli ke, dia bela ke, lepas tu dia sembelih, daging tak sampai, darah tak sampai, kata Allah semalam ketakwaan yang sampai. Kalau kita nak tafsirkan ketakwaan tu sebagai ketakwaan yang umum, melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, kan ada? Ala nuri min Allah, dengan apa? Mengikut cahaya petunjuk daripada Allah. Kalau itu ketakwaan yang dimaksudkan kat sini, ini tidak begitu ada banyak ataupun tidak begitu jelas kaitannya dengan ikhlas. Ikhlas tu kita buat sesuatu hanya kerana Allah SWT. Jadi maksud takwa kat sini, bila kita sembelih kurban tersebut, kita nak harapkan pahala daripada Allah SWT semata. Kita nak dapatkan keridaan Allah SWT semata. Itulah niat orang bila dia sembelih kurban. Itulah kurban. Yang itulah yang sampai kepada Allah SWT, yang menunjukkan bahawa bukan amalan zahir tu yang sampai, tapi yang sampai adalah niat dalam hati. Jadi ikhlaskanlah niat-niat kamu. Tapi kalau gitu tak payah baca bismillah lah ustaz, nak sembelih kurban. Yang penting apa? Takwa penting dalam hati je. Itu pembahasan lain . Itu mengenai syarat-syarat ibadah. Dan pembahasan ikhlas panjang. Tak tahulah boleh sempat malam ni lepas isyak pun belum tahu boleh sempat. Kita cuba . Baik, jadi yang penting kita dah faham dua ayat ini menerangkan tentang ikhlas. Yang ketiga lebih jelas lagi. Jika kamu wahai manusia ataupun orang-orang kufar Quraisy ataupun orang-orang beriman, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hati kamu. Macam mana kita nak sembunyikan apa dalam hati kita? Kita jangan keluarkan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita? Macam-macam niat ada. Macam-macam niat tu. Hati kita ni sedang bercakap-cakap. Sekarang ni banyak yang cakap seorang lagi agaknya. Tapi sebenarnya semua sedang bercakap. Tapi yang nampak, yang tak tersembunyi, yang saya lah agaknya. Tapi yang lain semua, apa yang dia cakap semua kat dalam hatinya. Macam-macam tu, ustaz ni apalah ni gini, okay. Ataupun tempat ni best juga tu, atau ataupun itu, ataupun ni, macam-macam lah dalam kepala ustaz dia, dalam hati dia. Tapi dia sembunyikan atau dia zahirkan apa yang dalam hatinya. Dia sembunyikan. Kalau kamu sembunyikan atau kamu melahirkannya, kamu cakap ke dalam hati kamu, Allah SWT mengetahuinya. Pasti Allah mengetahui. Ya'lamhullah. Ini umum. Apa juga dalam hati kita. Tapi yang dimaksudkan sini adalah yang lebih khusus, iaitu dalam kamu membuat ketaatan kepada Allah SWT, dalam kamu beribadah kepada Allah SWT, kamu ada macam-macam niat, macam-macam maksud dan tujuan. Orang datang belajar hari ni nak jumpa member, nak jumpa kawan lama ke, nak tengok tempat baru ke, ataupun nak tu ke, nak macam-macam, ataupun memang nak dapat ilmu dan macam-macam lagi. Maksud dia yang khusus, iaitu dalam ketaatan kamu sembunyikan niat kamu. Tapi kalau kamu zahirkan, dia pun sama je bagi Allah SWT. Pada Allah SWT yang nampak yang tak nampak sama. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kerana Allah SWT sifatnya mengetahui apa juga yang ada di langit-langit dan apa juga yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita nak tafsirkan banyak-banyak ayat-ayat ni. Jadi inilah ayat-ayat Al-Quran dibawa oleh Imam Nawawi rahmatullah untuk sebagai panduan di dalam ikhlas. Jadi kita ada perintah untuk ikhlas, dan kita ada diberikan penerangan tentang kepentingan ikhlas. Bukan yang zahir yang lebih penting, tapi adalah yang lebih penting adalah yang di dalam hati. Dia kata Imam Tausyid Samin rahimahullah ta'ala dalam kitab ini yang ada pada saya, pertama sekali niat, masalah niat, letaknya niat itu di dalam hati. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu, dah azan. InsyaAllah kembali lagi lepas salat Ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan perbincangan kita tentang bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, iaitu ikhlas dalam niat. Di mana kita telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang dibawa oleh pengarang Imam Nawawi rahimahullah berkenaan dengan ikhlas. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam ikhlas, seperti ayat tidaklah mereka diperintah melainkan untuk menyembah Allah SWT, untuk memurnikan, ikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan tunabah, lurus, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kita dapati bahawa ayat tersebut bukan hanya menyentuh tentang ikhlas, tetapi berbagai perkara lain turut disentuh oleh ayat suci tersebut. Antaranya tentang solat dan juga zakat, bagaimana kita sentuh sedikit, dan bahawa itu adalah agama yang lurus. Jadi kalau kita nak menguraikan ayat ini, nak syarah pula tentang solat, kenapa solat yang dipilih dalam banyak-banyak ibadat, kemudian zakat pula, kenapa pula zakat diganding dengan solat dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, tentu akan menjadi panjang. Tapi itu mengingatkan saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa ayat suci Al-Quran itu tak panjang sangat. Mungkin beberapa jumlah perkataan saja, tetapi ia mengandungi makna-makna yang amat luas lagi mendalam. Al-Quran. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah kata-katanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mungkin tidak begitu banyak, tetapi ia mengandungi makna yang amat banyak sekali. Itulah kelebihan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala, kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan henti-henti orang yang mencari petunjuk dari Al-Quran Al-Karim, daripada hadis-hadis nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, daripada mendapatkan faedah-faedah dan petunjuk-petunjuk. Baik. Kita sambung huraian kita. Saya sedang membaca kitab atau menggunakan syarah Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini kitab yang kita pernah gunakan dahulu di Masjid Pasiran. Jadi tidaklah maknanya kita akan baca semua yang terdapat dalam kitab tersebut, kena akan makan maklumat yang amat banyak. Tapi seperti biasa lah, mana yang saya ada terjumpa sana sini faedah, boleh huraikan, boleh kongsi, itulah saya akan lakukan insyaAllah ta'ala. Yang tertinggal, ketinggal lah. Itu bukan rezeki lah. Kadang-kadang dah teringat, mula-mula tu dah siap nak cakap, tapi tak cakap juga. Biasa lah tu. Mudah-mudahan diganjari dengan niat lah. Yang penting di sini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini satu pembahasan yang pertama berkenaan dengan bab niat. Kalau Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ikhlas dalam niat, penting ikhlas dalam niat, wajib ikhlas dalam niat, apa itu niat? Di mana letaknya niat? Di mulut ataupun di hati? Jadi jawabnya, semua ulama bersepakat. Bukan Syekh Utsaimin saja kata, semua orang kata, termasuk Imam Syafi'i, Imam Suyuti, Imam Nawawi, yang saya ingat daripada tulisan-tulisan mereka, niat mahalluha al-qalbu. Niat tempat letaknya di mana? Di hati. Bila cakap, bila dikatakan tempatnya di hati, maknanya ia bukan di lain tempat. Ia bukan di lidah. Jadi inilah niat yang dimaksudkan dalam setiap amal perbuatan. Oleh kerana itu, orang yang mengucapkan niat dengan lisannya ketika dia nak mengerjakan solat, nak mengerjakan puasa, haji, wuduk dan amal perbuatan yang lain, mengucapkan niat talafuz bin niyah, aku niat nak solat isyak 4 rakaat, aku niat nak solat ba'diyah isyak 2 rakaat kerana Allah, aku niat nak puasa besok hari, aku niat nak haji tamattu', haji ifrad, aku niat nak wuduk kerana Allah Ta'ala, dan apa juga amal perbuatan yang lainnya, maka dia telah melakukan bid'ah dalam agama Allah. Bid'ah maknanya apa? Satu perkara yang diada-adakan dalam agama. Maknanya ia tidak ada dalam ajaran agama. Sebab apa? Niat itu di hati. Itu makna niat. Maknanya makna niat itu adalah ia di dalam hati. Sebab itu kita tak jumpa Nabi SAW dalam petunjuknya, dalam sunnahnya, bahawa dia apabila melakukan wuduk, apabila menunaikan salat, berpuasa, bila dia bersedekah, bila buat haji dan sebagainya, kita tak jumpa Nabi SAW bila melakukan amal-amal perbuatan tersebut mengucapkan niatnya dengan hati. Sebab niat tempatnya di hati, tidak mengucapkan niatnya dengan lidah. Nabi SAW tak pernah kata bila dia nak solat, nawa itu aku sengaja aku solat. Bila dia nak wuduk, aku sengaja aku wuduk. Sengaja aku haji, sengaja aku puasa, sedekah dan lain-lain. Kita carilah, kita tak akan jumpa. Dan jawabnya senang, sebab niat tu memang bukan di mulut tapi di hati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Sebab Allah SWT berfirman bahawa jika kamu tunjukkan apa dalam hati kamu, kalau kamu sembunyikannya, Allah SWT mengetahuinya. Itu tak perlu kita sebutkan. Tak perlu maknanya kalau nak sebutkan tak boleh ke? Ini persoalannya. Tak pasal kalau dia tak perlu sebutkan. Kalau kita nak sebutkan kerana maksud lain, contohnya nak ingatkan kita, kita tengah nak solat, nak ingatkan kita, kita tengah apa? Nak wuduk, tengah nak tayamum, tengah nak mandi junub, nak mandi solat Jumaat, tengah ingatkan kita, kita nak belajar ilmu, kita sebutkan. Ingatkan je, tak boleh ke ingatkan? Apa jawab kita? Pertama sekali, kalau nak ingatkan diri sendiri, kita tak cakap saya niat nak solat. Tapi kalau kita nak ingatkan diri kita sendiri, kita kena cakap aku solat ataupun aku nak solat. Tak perlu kita nak cakap saya niat, sebab niat tu dalam hati. Tak boleh kita cakap saya niat dan kita cakap kat mulut banyak aku nak solat, aku ingin solat. Dah cukup lah tu, aku nak solat zuhur, aku nak tu. Dia nak ingatkan diri sendirinya. Tetapi kemudian satu perkara lain, ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang zahir. Maknanya solat tu kita buat, bukan satu perkara yang tersembunyi. Solat tu boleh nampak atau tak boleh nampak? Boleh nampak. Macam mana kita cakap kita nak ingatkan diri kita, kita nak solat, sedangkan kita lepas tu kita angkat takbir ratul ihram, kita baca fatihah semuanya, kan kita sembahyang. Maknanya adakah bila kita dah diri menghadap kiblah, kalau kita tak sebut ataupun tak ucapkan niat itu, kita terlupa nak solat? Takkan macam itu. Jadi itu satu perkara yang tidak wajar. Kalau kita sangka baiklah orang yang mengajarkan dan menganjurkan baca niat sebelum solat, wuduk dan sebagainya untuk mengingatkan diri sendiri. Dan yang terpenting daripada itu adalah ia menyalahi akan apa? Akan makna niat itu, iaitu ia di dalam hati. Yang penting adalah kita mengikhlaskan niat. Jadi kalau orang tanya, baik, kita diperintahkan untuk mengikhlaskan niat dalam solat, dalam wuduk, macam mana kita nak niat? Selalu orang tanya, dah cakap pun masih nak tanya lagi. Macam mana nak niat? Macam mana nak niat? Jadi diingatkan tu ada lafaz tertentu ke, ada rukun-rukun tertentu dalam niat. Jadi cara nak niat diajarkan kat sini. Ada tiga perkara kat sini. Yang pertama, bila kita niat nak solat, kita niat kita beribadah. Bahawa ini bukan exercise. Maknanya niat beribadah lawan daripada dia sebagai adat biasa. Bila kita makan, ia boleh jadi makan lapar, lepas tu kita nak makan untuk kenyangkan perut, haus, kita minum air. Tapi kalau kita niat ini untuk buka puasa, kan lain. Jadi kita niat dia sebagai apa? Beribadah. Ini satu ibadah, bukan satu perkara biasa. Kemudian yang kedua, ibadah yang kita lakukan ini kita niatkan kerana Allah. Kita ada dua sekarang ni. Satu, niatkan dia sebagai ibadah, dan niatkan dia untuk Allah. Dan yang ketiga, sebelum itu, apa makna niatkan untuk Allah? Ada orang kan niatkan untuk Allah tu macam sedekahkan untuk Allah SWT. Tentulah lillahi ta'ala gitu. Dan dia main sebut je lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi mungkin tak berapa faham apa makna lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala maknanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan ikhlas. Apa selain Allah SWT yang biasa orang bila melakukan satu ibadah, dia letakkan niat yang ini juga dalam hatinya tanpa dia sedari, iaitu dia niatkan dapat pujian daripada orang lain ke, atau orang merasa takjub dengan solat dia gitu ke, ataupun maksud-maksud dunia yang lain, supaya orang apa ni bayar dia gaji ke, kerana dia mengajar, kerana dia imam, kerana dia itu, kerana dia ini misalnya. Kalau itu niat dia, maknanya itu bukan kerana Allah, itu bukan lillah lagi. Itu lillahi wa li ghairillah. Untuk Allah dan juga bukan kerana Allah. Dia dah syirik. Yang dinamakan riak. Baik, jadi kita kena ada dua perkara. Dan yang ketiga, bahawa bila kita beramal itu, kita niatkan bahawa kita melakukannya untuk menjalankan perintah Allah. Kenapa saya salat? Kerana Allah perintahkan kita salat. Itu tiga mesti ada. Bukan kenapa salat, terpaksa kena salat. Tak ada guru marah ke, tak ada mak marah, mak pak marah dan sebagainya. Ataupun tak ada, tak dapat hadiah ke, dan seterusnya. Jadi niat kerana Allah perintah, dah kita buat. Jadi intisaran li amrillah. Baik, apa kata kalau orang cakap, saya solat, saya nak tambah niat, boleh tak? Tambah macam mana? Saya niat supaya bila saya solat ni saya ingat Allah. Supaya bila saya solat ni saya dapat pahala syurga. Bila saya solat ni, apa-apalah ganjaran fadhail solat itu saya dapat. Betul? Boleh tak kita masukkan dalam niat kita? Banyak orang tak faham ni niat ni. Kita dah sebutkan tiga lagi, kita dah faham lah. Niat ni ibadah, bukan adat. Niat bahawa ini adalah kerana Allah SWT. Yang ketiga, niat ini adalah perintah Allah SWT. Kita tambahkan dengan yang lain-lain lagi. Kalau kita tengah nak beri sedekah, beri zakat, niat ini untuk bantu fakir miskin, boleh tak? Niatkan sekali. Lepas tu datang pula fakir miskin tu daripada saudara mara kita ni, niat supaya apa tu apa ni, ada kita buat baik dengan saudara mara. Macam-macam niat boleh masuk dalam satu amalan, betul tak? Boleh tak niat ni semua? Apakah ini ikhlas ataupun tidak ikhlas? Apa jawabnya? Daripada makna niat dan makna ibadah, bila kita cakap ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ibadah-ibadah yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat maksud-maksud yang tertentu daripada sesuatu ibadah tersebut, betul tak? Maksud daripada ibadah solat contohnya dengan ibadah wuduk contohnya mungkin tak sama. Mungkin ada yang sama, tapi ada yang berbeza. Bila kita solat, fa'aqimu sholata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi bila kita sujud, fa'aqimu fiha ar-rabb, maka agungkanlah Tuhanmu ketika sujud. Dan bila kita bila rukuk, kita agungkanlah Tuhan kita. Bila kita sujud, kita apa ni, kita besarkan, tasbihkan kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam satu solat itu je ada macam-macam perbuatan. Ada rukuk, ada sujud, ada diri, ada zikir-zikirnya, ada tasyahudnya dan sebagainya. Kita dapati ini solat, kemudian kita tengok wuduk. Wuduk ada tak macam tu? Ada zikir tak? Ada rukuk, ada sujud? Tak ada. Yang ada cuma apa? buka air, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Apa maksud agak-agak? Nampak macam apa? Membersihkanlah. Dan juga mungkin fadail-fadail, fadilat-fadilat yang waris daripada Nabi SAW tentang kelebihan wuduk, menghapuskan dosa dan sebagainya. Jadi kita katakan, bila kita niat selain daripada tiga perkara yang asas tadi, dan niat ini bersesuaian dengan maksud sesuatu ibadah tadi, sesuai zakat dan sedekah, apa faedah daripada sedekah dan zakat? Supaya kita jadi miskin, supaya kita benci pada harta benda, ataupun untuk menolong fakir miskin, membantu orang susah dan sebagainya. Kita kata membantu orang susah dan sebagainya, dan juga mencucikan harta kita, dan juga mungkin jangan kita cinta pada dunia, ya, satu-satu daripadanya. Jadi kita katakan semua itu termasuk maksud dan beribadah. Bolehlah kita niat sekali. Tapi niat ini tidak wajib. Maksudnya dia bukan syarat sah atau tak sah solat. Dia tidak syarat sah atau tak sah wudu. Dia bukan syarat sah atau tidak sah zakat. Kalau tak masuk dalam kepala awak, tak niat pun, bila sedekah nak tolong orang bagi miskin pun tetap sah dia. Bila sembelih korban, wakilkan kepada ejen dan sebagainya. Dah sembelih, kita tak terfikir orang siapa yang makan, apa dia buat dengan daging itu pun kita tak terfikir pun. Yang penting dah tunaikan. Allah dah perintah, ni kerana Allah, ni ibadah. Dah sah atau tidak sah? Dah sah. Jadi maksudnya itu semua adalah apa? Yang memberi value added lah, kita katakan, kepada sesuatu ibadah. Tetapi ikhlas dalam ibadah dah cukup lah. Dah mencukupi. Apa faedah daripada pembahasan kita tadi? Bila kita tahu bahawa solat itu adalah untuk mengingati Allah, bila kita tahu solat itu adalah satu yang dicintai Allah SWT, boleh dapat pahala itu, pahala ini. Bila kita tahu ni semua, bila kita belajar, bila kita ada ilmu, bila kita tahu zakat, hikmah zakat adalah gini, hikmah sedekah korban begitu dan begini, bila kita belajar dan ada ilmu. Oleh kerana itu, bila kita ada ilmu, lebih banyak kita tahu tentang ibadah-ibadah, hikmah-hikmah di sebelah pensyariatan sesuatu ibadah, maka kita boleh niat untuk perkara tersebut, dan bertambahlah nilai ibadah kita. Dan itulah sebaik-baiknya yang mengingatkan kita ataupun mengawal kita untuk sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Solat jemaah dengan solat sendiri, maksud dia sama ke berbeza? Solat ni, tapi satu berjemaah, satu sendiri, tak berbeza maksud dia. Solat gerhana dengan solat sunat lain pun berbeza juga. Untuk solat air raya masuk gerhana sama ke maksud dia? Dah lain. Kalau awak tahu apa maksud dia, kenapa kita solat gini, maka kita niatkan, beda adat kan kita dapat apa? Dapat pahala lebih. Sebab tu Qulhan yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya orang yang mengerti adalah orang-orang yang berakal. Menunjukkan kelebihan ilmu. Jadi labah niat sebenarnya mengajar kita supaya apa? Untuk sentiasa mengkoreksi hati kita dan mencari ilmu tentang maksud dan tujuan sesuatu ibadah itu. Baik, sebelum kita sebelum kita pergi terus kepada perkara lain lagi, sesuatu yang selalu dibincang oleh ulama tentang niat ini. Baik, kita kita nak cepat ni pasal kita terus kepada hadis yang pertama. Ada 15 minit lagi, kita tengok apa yang kita sempat. Jadi terus kita baca hadis pertama yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah berkenaan dengan niat. Dikata beliau rahimahullah taala, wa an amirul mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut kepada niatnya. Barang siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrah untuk mendapatkan dunia atau kerana seseorang perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu mengikut kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih. Di hari ini muttafaq alaih apa makna ya? Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kat mana? Imam Bukhari ada satu kitab je ke? Imam Muslim ada satu kitab je? Banyak kitab je. Jadi maksud dia diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kerana mereka ni tulis banyak kitab. Sekarang ni Imam Bukhari ada kitab Adabul Mufrad, ada Tarikhul Kabir. Kalau kita cari hadis ni mungkin tak jumpa. Jadi yang dimasukkan kat sini adalah dalam kitab Sahih, yang kita namakan sebagai Dua Sahih ataupun As-Sahihain. Baik. Dan kedudukan dua kitab ini, kitab Al-Bukhari dan Muslim, kitab Sahih mereka berdua ni, adalah kitab yang paling benar, yang paling sahih setelah Kitabullah Al-Quranul Karim. Al-Quran semuanya betul. Tak ada da'if. Ada da'if dalam Al-Quran? Hasan ke? Hasan li ghairihi ke? Tak ada eh. Semuanya sahih 100%. Semuanya ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada silap sikit pun, satu nota pun tak ada. Baik. Kalau ada riwayat yang 2-3 riwayat tentang satu perkataan, itu pun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan riwayat yang sahih serta mutawatir. Baik. Di dalam awal surah Al-Baqarah tu, walau ma'azabun alimu bima kanu yakzibun bima kanu yukazibun. Yakzibun mendusta, yukazibun mendustakan. Beza-beza ni pun, tapi dia tetap datang daripada Allah SWT. Ada pun hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab-kitab yang mengandungi hadis-hadis Nabi SAW, dia mempunyai beberapa tahap. Antaranya yang sahih, antaranya yang hasan, ada yang mungkin da'if dan sebagainya. Jadi kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tak payah kita nak prik ke sahih ke tak sahih. Itu faedahnya. Jadi maknanya, oh dah sahih, kita boleh cari faedahnya, kita boleh amalkannya. Dah, jangan khawatir. Itu kelebihan. Itu sebabnya disebutkan mutafakun alaih dan sebagainya, hukum terhadap satu hadis. Baik, hadis ini mengatakan Umar bin Khattab Amirul Mukminin, dia ketua orang beriman. Dan ini bukan ketua dalam solat, bukan ketua dalam safar perjalanan, bukan ketua dalam grup apa ke, tetapi dia adalah ketua apa mutlak, pemimpin yang paling besar sekali, yang wajib ditaati. Kalau dia lah raja, itulah raja. Kalau dia khalifah, itulah khalifah. Kalau prime minister, presiden, apa juga title ke, yang penting dia adalah autoriti yang paling tinggi di atas semua rakyatnya, semua orang beriman. Ketua orang beriman, kalau bawah dia orang beriman, ketua dia lebih-lebih, iman dia lebih hebat. Jadi itu title yang Masya Allah amat mulia sekali. Dan pertama sekali digelarkan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab kata beliau, dulu kita panggil, kita punya ketua Rasulullah, kita panggil lah Ya Rasulullah, kita tak panggil Ya Amirul Mukminin. Padahal dia Amirul Mukminin ya. Kenapa? Sebab predikat Rasulullah, Nabi Allah, predikat yang paling mulia lagi. Sebab tu kita tak panggil wahai wali Allah pula. Kita panggil apa? Wahai Rasulullah, Ya Rasulullah. Sebab apa? Rasul paling tinggi daripada, lagi tinggi daripada segala-galanya. Tapi setelah wafatnya Nabi SAW, beliau digantikan dalam urusan pemerintahan, urusan umat Islam, urusan negara oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil sebagai khalifah, iaitu khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Cantik lah tu. Tapi bila wafat Abu Bakar As-Siddiq lepas 2 tahun, naik Umar bin Khattab, mereka panggil wahai khalifah, khalifah Rasulullah, wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Faham eh? Pengganti kepada Abu Bakar. Umar kata, alamak, macam ada sikit ni leceh ni nanti. Kalau aku tak ada, yang gantikan aku, orang panggil aku pula, ya Khalifah, Khalifah Rasulullah. Lepas tu, ya Khalifah, Khalifah, Khalifah. Tak habis-habis lah cakap. Cerita dia mungkin satu dua perkataan, nak panggil panjang lah. Kalau aku mesti nak kena apa, ha, ini innovate sikit lah. Lagi ni tak apa eh. Dan itu maslahat. Jadi Umar bin Khattab dapat ilham. Yang jelas orang amat bertakwa pada Allah SWT. Ketika itu tak ada orang lebih hebat daripada Umar bin Khattab. Selepas Abu Bakar Siddiq, orang paling afdal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ada Nabi, dialah Nabi, iaitu Umar bin Khattab. Sering pendapatnya, firasatnya menepati wahyu. Jadi yang penting di sini, Umar bin Khattab kata, kamu siapa? Kamu mukminun, kamu orang beriman. Aku siapa? Aku amir kamu. Pakailah aku amirul mu'minin. Jadi dia pakai apa? Pakai fakta, pakai logik realiti. Itu kaedah tu sebenarnya. Istilah-istilah, jangan nak cerita panjang-panjang. Letak tu, letak ni lah. Nak sebutkan yang maha mulia, yang seri, yang datuk, yang paduka, yang apa semuanya. Leceh. Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah. Hatta sebagai ulama kata, sahih musabaha pun, apa ni sahih musabaha ni? Tak pernah kita pakai waktu zaman salah. Ada yang tak suka lah. Tapi yang penting kat sini yang maksud dia, Amirul Mukminin dia adalah ketua pada orang-orang beriman. Dan kunyahnya adalah Abu Hafs. Tapi dia tak ada anak namanya Hafs. Bapak Hafs bukan nama. Itu bukan nama anaknya. Dan Umar bin Khattab namanya. Dari Allah, dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda sekian-sekian. Darajat hadis ini kita tahu sahih. Tapi tahu tak kita bahawa hadis Umar bin Khattab ini, namal a'malu binniyat ni, ya dia sahih, tapi dia adalah hadis gharib, hadis ganjil ataupun hadis sorang. Sebab yang meriwayatkan di kalangan semua sahabat, beribu-ribu sahabat yang wujud pada zaman Nabi SAW, dia seorang saja yang riwayatkan dari Rasulullah SAW. Padahal ramai sahabat yang sama-sama dengan Nabi SAW, seorang pun tak apa, tak riwayatkan hadis ini, tak ceritakan pada orang. Umar bin Khattab. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bukan kat sebarang tempat, di atas mimbar Rasulullah SAW di Masjid Nabi. Dia diri atas, dia baca hadis ini. Aku telah mendengar Rasulullah SAW begini. Tak ada pula sahabat lain. Kau seorang dengar, habis apa yang lain tak cakap pun orang dengar hadis ini. Seorang hadis ahad, hadis satu, hadis individu. Tetapi ia tidak apa menyebabkan kita tak boleh beramal dengan hadis seperti ini. Dan selepas Umar bin Khattab pun, yang meriwayatkannya hanya satu orang saja. Lepas dia pun satu orang. Sampai berapa orang? Hanya satu. Tak ada tabi'in lain, ulama' lain dan sebagainya yang riwayatkan daripada mereka. Lepas itu barulah, tak ingat tak nama dia. Ada perkara yang kita cuba nak ingat, ada perkara yang tak payah ingat, tak apa lah. Nak terujuk je, banyak sangat nak ingat. Yang penting ilmunya bermanfaat. Jadi lepas itu barulah dia apa? Dia masyhur ulama. Tapi yang penting hadis ini sahih, sangat sahih. Dan dia adalah hadis yang amat penting di dalam bab niat, bahkan dalam macam-macam bab. Baik. Jadi kata Umar bin Khattab, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hanya semua amalan itu dengan niat. Dan hanya sahaja setiap orang itu menurut apa yang dia niatkan. Jadi dua perkara kat sini. Ada orang sangka kan dua-dua perkara ni sama je. Dia adalah emphasis kepada yang sebelumnya. Semua amalan dengan niat, orang semua dapat apa yang dia niatkan. Tapi maksud di sini lain. Yang pertama, semua amalan dengan niat, maknanya tak ada amalan yang tak ada niat. Boleh tak awak bayangkan satu amalan yang tak ada niat? Saya boleh bayangkan dalam tiga keadaan. Semuanya hampir sama. Waktu awak tidur, awak boleh kiri kanan ada niat tak? Tangan laba ke mana-mana, awak ada niat? Memang tak ada niat. Tak sadar? Tak sadar? Dan satu lagi yang sama dengan dia, waktu pingsan, kalau awak boleh bergerak ke, boleh apa, berdekut, cakap ke apa semuanya, itu semua dengan, bukan dengan niat. dan satu lagi dalam keadaan koma lah, sama lah dengan dengan ataupun gila. Apa juga awak buat ketika awak gila, itu bukan amalan dengan niat. Sebab tu seseorang bila mungkin ada penyakit dah tua ke, jadi tangan dia kadang bergetar-getar lah, dia tak boleh kontrol tu, dia tak niat pun, tapi benda tu apa? Tangan dia bergerak. Baik. Kadang kelip mata kita, ada yang kita kelip gelap. Ha, itu nak atau tackle apa lah. Ha, itu dengan niat lah. Ada kita kelip pasal abuk masuk, tak ada niat lah. Ha, jadi tak ada niat kadang-kadang amalan. Tapi ini amat sedikit sekali dan dia tak ada apa, tak ada tak ada tak, tak ada faedah lah daripada amalan-amalan seperti ini. Tapi kalau kita disuruh untuk buat satu amalan dengan tak ada niat, tulis tanpa niat, boleh? Kita nak tulis, kita niat, kita nak tulis. Kita nak cakap, kita niat, kita nak cakap. Kita jalan diri dan sebagainya, semua kita mesti berniat. Sebab manusia itu ada hati dan dia adalah hammam, maknanya dia sentiasa apa? Sentiasa berniat, tentu berusaha. Jadi dia mesti buat sesuatu dengan ni, dengan niat. Maksud daripada hadis perkataan ini, perenggan ini, innamal a'malu binniyat, hanya sahaja setiap amalan itu dengan niat, bahawa itulah amalan yang mu'tabar. Amalan yang ada niat itulah yang dikira. Amalan yang tak ada niat tak dikira. Faham eh? Yang tak ada niat tak dikira. Ada dua riwayat kat sini tentang innamal a'malu binniyat, seperti mana dalam kitab kita ni, riwayat Imam Nawawi yang bawah ni. Lagi satu adalah dengan mufrad innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan-amalan itu dengan satu niat. Dua riwayat. Yang faham? Macam mana nak faham? Untuk yang pertama kita faham lah. Kalau plural-plural, semua amalan dengan dia punya niat-niatnya. Memang setiap malam ada niat, satu amalan, satu niat, satu amalan, satu niat, betul. Kalau kita ambil yang semua amalan satu niat aja, maksudnya semua amalan sumber niatnya adalah satu, iaitu di hati. Kita faham semua amalan tu sumber niatnya sama je, satu. Okay. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imrin ma nawa, perenggan kedua adalah hanya sahaja bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Bagi setiap orang li kulli, jadi kalimat li itu memberi faedah bahawa untuknya apa yang dia niatkan, dia dapat apa yang dia niatkan. Apa yang dia dapat? Ini maksudkan kat sini secara khusus adalah pahala ataupun hukum ataupun dosa, ganjaran, tawaf ataupun iqab. Di sini dah masuk perkara yang lain. Niat itulah yang menentukan berapa banyak pahala awak dapat, ataupun awak dapat pahala ke tidak in the first place, ataupun sebaliknya. Niat itulah yang menentukan. Dan yang utama sekali, ikhlas ataupun tak ikhlas. Belum kita cerita pasal lain perkara. Kemudian kita nak terangkan sedikit. Amalan ni ada banyak, betul tak? Innamal a'malu binniyat, amalan-amalan. Kita dah terangkan tadi secara gambaran, ada amalan-amalan yang berbentuk tulis, minum, makan dan sebagainya kan. Satu lagi jenis, solat, puasa, wuduk tu pun amalan juga. Hadis ini maksudnya amalan yang dimaksudkan daripada hadis ini yang mana satu? Yang berbentuk adat biasa ke, ataupun yang ibadah ke, ataupun semuanya sekali? Jawabnya apa? Semuanya sekali. Sebab umum al-a'mal, al-islam maknanya al-istighraq, semuanya masuk ke dalam. Dia menenggelamkan semua maksud amal. Semualah amal, adat ataupun ibadah. Adakah perkataan masuk di dalam amal? Perkataan dengan amalan sama tak? Lain sikit, tapi ia masuk dalam amalan. Dia amalan apa? Amalan, amalan mulut, amalan lisan. Jadi kalau kita cakap sesuatu pun ia dikira dengan niat kita. Baik, jadi pembahasannya dah buka sikit. Maknanya awak kena sabarlah bila kita buka pahit apa? Pahit pembahasan hukum ahkam. So, kalau dah buka ni dia panjang lebar cerita tentang hukum niat. Kemudian Nabi SAW sebutkan contoh, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba dia cerita bagai hijrah. Apa kena mengena hijrah dengan amal bin niat? So, jawabnya, hijrah tu satu amal, amalan. Kemudian dia sebutkan niat untuk hijrah tu berbeza-beza. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Apa faedah? Apa cakap ni? Siapa yang makan kek, maka dia makan kek. Siapa minum air, maknanya dia minum air. Apa ni cerita ni? Siapa boleh syarahkan? Siapa nak jawab? Ustaz juga nak syarahkan. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul bahasa masuk sikit kan, sama. Ini namanya mubtada dan khabar. Selalunya mubtada tu, benda yang mula tu, khabar tu berbeza. Muhammad penulis, Muhammad pelajar, Muhammad apalah. Pelajar tu mesti lain daripada Muhammad lah. Dia tak boleh Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad tak ada apa-apa lah. Anta, anta, awak, awak, awak, awak, aku, aku, eh, apa cakap ni? Jadi mesti aku suka ataupun aku sedih dan seterusnya. Jadi kita yakin tak mungkin Nabi SAW berkata dengan satu perkataan yang sia-sia, cuma repeat saja. Tentu maknanya ada, cuma kita nak kaji. Kekatulah maknanya, siapa hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, dan itulah sebaik-baik hijrah. Mana datang sebaik-baik hijrah ni? Main takwil-takwil, main masuk-masukkan aja, tafsir-tafsir sembarang. Saya ada bukti kenapa awak tafsirkan syarahkan macam ni. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka itulah sebaik-baik hijrah. Kata Allah dan Rasulnya, itulah sebaik-baik hijrah. Apa ni? Matul hijrah. Contohnya macam ini, kalau kita cakap kepada seseorang itu, awak, awak, awaklah awak, kamulah kamu. Seorang yang pemurah, seorang yang baik hati dan sebagainya, terpuji dia. Kamulah kamu, maknanya apa? Kamulah sebaik-baik pemurah, kamulah sebaik-baik orang yang baik dan sebagainya. Maknanya ada maksud apa? Pujian yang mengagungkan orang tersebut. Itu bahasa Arab, saya rasa bahasa Melayu pun tak sama, bahasa puisi lah. Jadi dekat sini maknanya, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, kerana ia adalah sebaik-baik hijrah. Kerana apa? Niatnya, niatnya ikhlas hanya kerana Allah, hanya mengikut sunnah Rasulnya. Jelas eh? Nanti insyaAllah kita cubalah terangkan tentang hijrah, pelbagai hijrah. Yang penting di sini makna umum hadis ini. Kemudian waman kana hijratuhu li dunya yusibuha, barang siapa hijrahnya kerana dunia. Dunia ni umum, lain daripada maksud akhirat. Akhirat apa dekat akhirat? Surga. Betul tak? Dan apa yang ada dalam surga, nikmat-nikmat surga. Lain daripada akhirat, nikmat-nikmat dunia. Kepentingan, kemegahan, rumah yang cantik, tanah yang besar dekat tempat yang nak dihijrahnya, atau wanita yang lawa-lawa yang tempat tempat negeri lain. Tak? Nak hijrah mana? Wah, negeri Arab. Dan tu umpamanya lah. Kerana apa? Nak kahwin dengan wanita-wanita kat negeri tersebut. Kemudian Nabi SAW sebutkan, siapa yang hijrahnya kerana dunia, yusibuha, untuk dia mendapatkannya. Awim ra'atin yang kehuha, lepas tu daripada dunia yang umum disebutkan yang khusus. Ini memang style Quran dan hadis, jadi makin jelas. Wanita untuk dinikahi sebahagian daripada dunia atau bukan? Sebahagian daripada dunia. Baik, jadi disebutkan secara spesifik lagi supaya lebih jelas. Sebagai misal, ataupun dihijrah kena seorang wanita untuk dia bernikah dengannya. Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrahkan, ataupun kepada mana yang dia niatkan. Di sini tidak diulangi berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tak disebutkan fahijratuhu ila dunya yusibuha, fahijratuhu ila ra'atin yang tihwa. Dia tak, dia tak repeat. Kenapa agak-agak? Jadi kenapa di repeat, diulang ila Allah wa Rasuli, ila Allah wa Rasuli? Kerana mengagungkannya, membaguskannya, memujinya ke lah. Tapi ini tak diulang kerana apa? Ia ada satu perkara yang lekeh, satu perkara yang kecil, yang remeh, bahkan mungkin satu perkara yang yang dosa buat ibadat kerana, bukan kerana Allah SWT, bukan ikhlas kerana Allah dan Rasulnya. Sebab itu tidak diulang. Di faedah daripada hadis ini, satu lagi faedah daripada hadis ini, Nabi SAW menggunakan apa dalam hadisnya? Contoh, misal Nabi SAW boleh saja cukup dengan innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa, cukup. Ataupun sebut dia 3-4 kali kasi sahabat-sahabat faham. Tapi mana agak-agak lebih-lebih jelas dengan tanpa misal, dengan misal, dengan contoh. Contoh, Nabi SAW pakai contoh. Jadi siapa nak berdakwa, nak nasihat atau nak ajar orang dan sebagainya, usahakanlah berikan contoh. Inilah sudut education ataupun sudut pendidikan yang saya lihat boleh kita gunakan apa? Kreativiti. Bolehkan guna innovation apa sebab ini boleh. Kasih contoh. Awak ada ayat Quran, awak dah faham dah. Nak carakan kepada budak-budak, takkan sama dengan awak carakan orang besar-besar. Dunia budak-budak lain dengan budak dunia budak besar, budak liga. Kemudian kalau ada orang wanita dengan orang lelaki, mungkin dunia dia lain, dunia dia lain. Jadi kita kasih contoh yang sesuai kan, dengan dunia masing-masing, yang dekat, yang dia boleh rasakan, dia boleh faham cepat. Lagi-lagi kalau perkara tu wakil, yang ini benda tu berlaku, seperti hijrah ni sekarang tengah zaman, zaman hijrah. Kita semua nampak orang hijrah, kita ni semua baru habis daripada hijrah contoh. Ini hijrah saja, beribu-ribu orang hijrah. Tahu tak Nabi SAW telah nak katakan kepada sahabat, niat tu punya penting, tengok orang hijrah. Tapi siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang dapat pahala yang yang besar. Tu nikmat tu hijrah. Ada pun yang lain-lain, maka hijrahnya kepada apa yang dia nak hijrahkan dia. Jadi Nabi SAW gunakan apa? Gunakan contoh dan permisalan. Cuma janganlah, kalau dah tak boleh datangkan contoh, tak boleh datangkan misal, susah payah fikir-fikir-fikir, at least kita ambil contoh tersalah, tersasau. Itu banyak berlaku, salah kasih contoh lain buat cerita tak eh? Ini bila orang cakap pada ilmu, selalu keluarlah macam itu. Jadi itu satu faedah, satu lagi faedah daripada hadis ini. Secara umumnya kita dah fahamlah maksudnya. Nanti insyaAllah kita akan jelaskan tentang hukum-hukum fiqah, kaedah-kaedah fiqah dan masalah-masalah tauhid berkenaan dengan dengan niat ini. Dan saya rasa cukup di sini, ini pun dah lebih sikit, dah lebih daripada setengah jam lepas isyak ni. Saya berikan lagi mungkin 3 minit ke 4 minit kalau ada siapa nak tanya. Yang bagusnya kalau berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Siapa ada soalan? Cara. Jadi kita berhenti di mana? Cuba ingatkan kalau saya terlupa. Kita berhenti nak syarahkan hukum ahkam, kaedah-kaedah daripada niat. Sebab insyaAllah minggu depan pula, ini cita-cita kita lah, azam kita, niat kita juga, niat lagi ya, benda nak niat. Bahawa kita dalam kelas kita ni, pada malam-malam Sabtu ni, Sabtu malam minggu ni, kita nak baca sekali dua kitab sekali. Tapi sekali dua kitab dalam satu kelas tak sempat lah. Nanti niat dia besar tapi tak terkesampaian pula, kaedah ni kurang. Jadi kita buat selang seli dah, satu kitab satu minggu, minggu depan kitab lain. Oleh kerana dua kitab ini, yang kitab Riyadhus Salihin dan satu kitab lagi iaitu kitab Subulus Salam, dua kitab ini kita pernah mulakan dah separuh jalan. Jadi memang niat tujuan daripada asal lagi adalah untuk kita sambung. Kita tak terhenti apa ni pelajaran kuliah kita ni. Oleh kerana kita pun takut tak dapat tempat, tunggu lagi bertahun-tahun tak dapat lagi, ya kita combinekanlah semua dalam satu apa? Satu masa, satu slot. Jadi insyaAllah pada minggu pertama Riyadhus Solehin, pada minggu kedua kitab Subulus Salam. Subulus Salam ataupun kitab Bulughul Maram, kitab asalnya. Riyadhus Solehin tentang nasihat, tentang zuhud, kita dah faham. Ada pun kitab Subulus Salam tentang apa? Tentang hadis-hadis hukum. Saya rasa itu dua perkara lah yang kita sempat. Kalau besok nak masuk satu, dah tiga kitab dulu lagi nak habis. Jadi niat tak boleh besar-besar eh. Untuk sekadar kita punya kemampuan, Allah a'lam bisawab. Jadi mudah-mudahan apa yang kita yang kita usahakan ini diberkahi oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan kita taufik untuk kita tamatkannya insya-Allah dengan baik. Aku lakukan lihada sallallahu alaihi wa sallam wa sallam mu'minin wa mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.